Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad karya tulis Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Qala faslun wa ikhtulifa fi tasmiyati hadhihi al-umrah bi umratil qada'. Hal huwa likawniha qada'an lil-umrati allati suddu 'anha aw min al-muqadah ala qawlain taqaddama. Qala al-Waqidi rahimahullahu ta'ala haddathani Abdullah ibn Nafi' an abihi an ibn Umar qala lam takun hadhihi al-umrah qada'an walakin kana syartan ala al-muslimin ay ya'tamiru fi al-shahr alladhi hasarahum fihi al-musyrikun. Waktu lipat kita simeti hadhil umrah, dan para ulama kita memperselisihkan penamaan umrah ini. Umrah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah tahun lalu, karena di dalam perjanjian itu bahwa pada tahun dilakukannya perjanjian, Rasulullah dan para sahabatnya tidak boleh masuk ke Mekah untuk melakukan umrah, dan boleh melakukan umrah di tahun yang akan datang. Itu pun cuma 3 hari. Dan mereka tidak boleh membawa peralatan tempur kecuali sebilah pedang yang biasa dibawa oleh setiap musafirin. Lah, umrah ini yang dilakukan setahun setelah perjanjian itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah umratul qadha atau umratul qadhiyah? Hal huwa likawniha qadha'an lil umratil lati suddu 'anha. Apakah umrah yang dilakukan ini sebagai qadha'an, mengqadha umrah yang tahun lalu belum sempat beliau lakukan, kemudian tahallul akhirnya karena mereka, para sahabat, dihalangi untuk melakukan umrah. Aw minal muqadah, atau berasal dari kata muqadah, muqadah yani sesuai dengan perjanjian, melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Ala qawlaini taqaddama, sudah kita lewati 2 pendapat ini. Barakallahu fikum. Qala al-Waqidi haddatsani Abdullah ibn Nafi' an abihi an ibn Umar qala lam takun hadhihi al-umrah qada'an. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa umrah ini bukan umrah qada. Baik. Walakin kana syartan al-muslimina ya'tamiru fi syahr alladhi hasarahum bihi al-musyrikun. Akan tetapi ini merupakan syarat atau perjanjian yang setelah disepakati atas kaum muslimin untuk mereka umrah di tahun depan karena mereka dihalangi oleh musyrikin pada saat itu, di tahun itu. Wakhtalafa al-fuqaha fi dhalika ala arba'ati aqwal. Wakhtalafa al-fuqaha fi dhalika ala arba'ati aqwal, yakni orang yang hendak melakukan haji atau umrah kemudian dihalangi, barakallahu fikum, dari menyempurnakannya. Ada 4 pendapat para ulama. Yang pertama, anna man uhsira 'anil umrati yalzamuhul hadiyu wal qadha. Bahwa siapapun yang dihalangi, uhsira, dihalangi, dikepung dia sehingga tidak mampu melakukan haji dan umrah. Anna man uhsira 'anil umrati yalzamuhul hadiyu. Lazim mesti dia menyembelih hadiyu di tempat itu dan pulang, dia tahallul pulang, wal qada, dan dia harus mengqadanya di tahun yang akan datang atau setelahnya. Walaupun bukan tahun yang akan datang, karena yang namanya umrah kapan saja boleh. Beda dengan haji. Wa hadha ihda riwayati an Ahmad, ini salah satu dari riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, bal asyharuha anhu, bahkan inilah yang paling masyhurnya dari Imam Ahmad. Itu pendapat yang pertama, bahwa harus membayar hadyu dan mengqadha tip umrah yang luput. Wasani, yang kedua, la qadha alaihi wa alaihi hadyu, tidak ada kewajiban mengqadhanya dan wajib bagi dianya menyembelih hadyu. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan ini pendapat Imam Syafi'i wa Malik fi zahiri madhhabihi, dan pendapatnya Imam Malik sesuai dengan yang zahir dari madhab beliau. Wa riwayatu Abi Talibin an Ahmad, dan riwayat Abu Talib dari Ahmad, Ahmad bin Hanbal maksudnya. Wa salis, pendapat yang ketiga, yalzamuhul qadha wa la hadiya alaihi, wa huwa qaulu Abi Hanifah. Yalzamul qadha, wajib dia mengqadha di berikut hari dan tidak ada kewajiban dia untuk menyembelih hadyu. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Dan yang keempat, la qadha alaihi wa la hadyu, tidak ada qadha dan tidak ada hadyu. Wa huwa ihda riwayati an Ahmad, ini salah satu riwayat dari riwayat al-Imam Ahmad. Faman awjaba alaihi al-qadha wal hadya ihtajja bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu naharu al-hadya hina suddu anil bait. Maka pendapat yang pertama, yang mewajibkan qadha dan hadyu berhujah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau dihalangi untuk melakukan umrah. Apa yang beliau lakukan? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu naharul hadya. Bahwa Rasulullah dan para sahabatnya mereka menyembelih hadyunya ketika beliau dan para sahabatnya dihalangi dari Baitullah menunaikan umrah. Tsumma qadaw min qabil, kemudian mereka mengqadanya di tahun yang akan datang, karena itu perjanjiannya nanti tahun depan. Qalu wal umratu talzamu bisyuru'i fiha wa la yasqutu alwujub illa bi fi'liha. Pendapat yang pertama ini mengatakan umrah itu talzamu bisyuru'i fiha. Talzamu yakni wajib dia menyempurnakan setelah dia masuk ke dalamnya. Walaupun itu sunnah misalnya, sama seperti salat sunnah. Salat sunnah hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda sudah melakukan takbir ihram, berarti wajib Anda menyelesaikannya. Barakallahu fikum. Wajib menyempurnakannya. Kalau umrah talzamu bisyuru'i fiha. Taib, wala yasqutul wujub illa bi fi'liha, dan tidak gugur kewajiban itu kecuali dengan melakukannya. Wa naharal hadiya li ajli tahalluli qabla tamamiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hadyu beliau li ajli tahallul, untuk tahallulnya beliau keluar dari ihramnya, qabla tamamiha, sebelum beliau menyempurnakan umrah. Wa qalu wa zahirul ayah yujibul hadi. Pendapat ini mengatakan zahir dari ayat mengharuskan para mu'tamirin barakallahu fikum diharuskan menyembelih hadyu ketika mereka dihalangi. Liqouli ta'ala fa in uhsirtum famastaisara minal hadyi. Itu nasnya jelas, fa in uhsirtum, kalau kalian dihalangi, ihsar yakni dikepung atau dihalangi dari melakukan atau menyempurnakan umrah, famastaisara minal hadyi, maka silakan kalian menyembelih hadyu apa yang mudah bagi kalian. Itu pendapat yang mewajibkan hadyu dan mewajibkan qadha. Wa man lam yujib huma, dan adapun orang-orang atau para ulama yang tidak mewajibkan keduanya, tidak wajib qadha, tidak wajib hadyu. Qalu lam ya'murin nabiy sallallahu alaihi wasallam alladziina usiru ma'ahu bil qadha'i wa la ahadan minhum. Baik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan, barakallahu fikum, orang-orang yang dihalangi bersama dengan beliau untuk mengqadha. Barakallahu fikum. Dan tidak seorang pun di antara mereka. Wala waqafal hillu ala nahrihim wala wifqal hill, apa? Wala waqafal hillu ala nahrihim al-hadi. bal amarahum ayyahliqu ru'usahum wa amara man kana ma'ahu hadiyun ayyan hara hadiyahu. Baik. Wala waqafal hillu ala nahrihimul hadi. Orang tahallul kelihatannya barakallahu fikum untuk menyembelih sembelihannya. Bal amarhum ayyahliqu ru'usahum. Barakallahu fikum. Wala waqafal hillu yakni tahallul itu tidak tergantung pada penyembelihan. Barakallahu fikum. Bal amarhum ayyahliqu ru'usahum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah diputuskan bahwa tidak mungkin beliau melakukan ibadah umrah pada saat itu, beliau langsung memerintahkan apa? Mencukur rambut, bukan menyembelih sembelihan. Wala waqafal hillu ala nahrihimul hadi. Barakallahu fikum. Yani tidak digantungkan tahallul itu dengan menyembelih sembelihan. Bahkan Rasulullah memerintahkan mereka untuk mencukur rambut mereka. Wa amara man kana ma'ahu hadiyun ayyan hara hadiyahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapapun yang membawa hadiy untuk menyembelih sembelihannya. Wa man aujabal hadiy dunal qada'i ihtajja bi qawlihi. Barakallahu fi fa'in usirtu mamassara min al hadiy. Ini alasan yang tidak mewajibkan qada' dan hadiy. Wa man aujabal hadiy dunal qada', dan adapun kelompok yang mewajibkan hadiy dan tidak ada qada', berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in usirtum famastaisara minal hadiyi. Aini. Ini kelompok 3. Kelompok 4, wa man aujabal qada'a dunal hadi, dan adapun kelompok yang mewajibkan qada dan tidak ada kewajiban hadi, ihtajabinal umrata talzamul bisyuru. Jadi bahwa umrah itu harus disempurnakan ketika kita sudah masuk ke dalamnya. Fa idza usira jazalahu ta'khiruha li'udril ihsar. Kalau dia dihalangi, maka boleh dia akhirkan karena adanya alasan ihsar tadi. Fa in zalal hasru ata biha bil wujubi sabiq. Kalau ternyata penghalang itu sudah tidak ada lagi, maka dia harus menunaikan umrah itu karena kewajiban yang telah dia lakukan. Dia yang telah dia mulai. Barakallahu fikum. Wa la yujibu takhallulu at-tahallul bainal ihram biha awwalan. Wa la yujibu takhallul tahallul barakallahu fikum bainal ihrami biha tayyib awalan hakadha wa baina fi'liha fi waqtil imkani syai'a wa la yujibu takhallul tayyib enggak ada kewajiban takhallul yakni menyela tahallul bainal ihram antara dua ihram biha awalan wa baina fi'liha fi waqtil imkani sya'a. Tidak jadi permasalahan barakallahu fikum. Artinya ketika ada orang hendak melakukan umrah, sudah pakai ihram, sudah berangkat, tapi begitu dekat dengan tanah haram atau bahkan sudah di tanah haram tapi dihalangi untuk melakukan tawaf, sa'i sebagai rukun dari apa? Rukun dari umroh, akhirnya pulang balik dia, tahallul dia. Tahallulnya ini tidak menjadikan batal kewajiban umroh yang telah dia mulai, yang telah dia masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Walaupun ditunda sampai sekian lama setelah penghalang itu sudah tidak ada lagi. Wa baina filah fi waqtil imkani syai'a. Wa zahirul Qur'an yaruddu hadzal qaul. Zahirul Qur'an membantah pendapat ini. Wa yujibul hadiya dunal qada. Barakallahu bikum. Wa yujibul hadiya dunal qada, bahkan yang diwajibkan adalah hadi bukan qada. Li'annahu ja'ala al hadiya huwa jami'a ma 'ala al has. Ya huwa jami'un jami'u ma 'ala al muhsar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadyu sebagai suatu keharusan bagi setiap orang-orang yang dihalangi. Fadalla ala annahu yuktafa bihi minhu wallahu alam. Menunjukkan bahwa cukup dengan menyembelih hadyu selesai sudah. Barakallahu fikum. Jadi intinya umrah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah itu bukan umratul qadha tapi umratul qadhiyah. Barakallahu fikum. Faslun wa fi nahri sallallahu alaihi wasallam ma uhsira bil Hudaybiyah dalilun ala annal muhsar yanharu hadiyahu waqta hasrihi. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sembelihan beliau, hadiyu beliau ketika beliau dihalangi di Hudaybiyah, ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang dihalangi untuk menunaikan umrahnya dia harus menyembelih hadiyunya pada saat dia dihalangi tersebut. Wa hadza la khilafa bihi idza kana muhriman bi umrah. Dan tidak perselisihan ketika orang tadi berihram untuk umrah. Wa in kana mufridan aw qarinan fa fihi qawlan. Akan tetapi kalau dia ihramnya untuk haji ifrad atau haji qiran, maka ini ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama, annal amra kadzalika fa huwa sahih annahu ahadun nusukain. Annal amra kadzalik. Pendapat pertama bahwa kalau haji apakah ifrad atau qarin sama seperti umrah kondisinya, kedudukannya. Fajazal hillu minhu, maka boleh tahallul daripadanya kalau memang dihalangi. Wa nahara hadiyahu waqta hasrihi, dan silakan dia menyembelih sembelihannya pada saat dia dihalangi. Sama persis seperti umrah. Kalau umrah, li'anna al-umrah la tafutu wa jami'u zaman waqtun laha. Kenapa? Karena umrah tidaklah luput, karena semua zaman kapanpun boleh dia melakukan umrah. Fa idza jaza al-hillu minha wa nahara hadiyaha min ghairi khasyatin fawatiha fal hajju alladhi yukhsha fawatuhu aula. Fa idza jaza al-hillu minha, kalau boleh tahallul dari umrah barakallahu fikum dengan cara menyembelih sembelihan min ghairi khasyati fawatiha, tanpa ada harus rasa takut kehilangan waktu untuk melakukan umrah, karena waktu umrah panjang. Kapanpun silahkan boleh melakukan umrah selama tidak ada penghalangnya. Fal hajjul ladzi yukhsha fawatuhu aula, maka haji yang dikhawatirkan luputnya kita melakukannya lebih utama. Barakallahu fiik. Waqad qala Ahmad fi riwayati Hambal innahu la yahillu. Sementara Imam Ahmad dalam riwayatan Hambal innahu la yahillu, tidak halal. Wala yanharul hadiya illa sayyib. La yahillu maksudnya tidak tahallul. Wala yanharul hadiya ila yaumin nahr. Ini riwayat, artinya ketika dia dihalangi dari melakukan menyempurnakan hajinya, dia tidak boleh tahallul. Baik, kapan dia tahallul? Pada saat dia berada di hari penyembelihan haji, yakni yaumun nahr. Wa wajhuha anna lil hadi mahalla zamanin wa mahalla makanin. Karena haji ini hadiyunya ada tempatnya dan ada waktunya. Barakallahu fikum. Ada tempatnya, ada waktunya. Maka barakallahu fikum, sebagian jamaah haji terkadang mereka menyembelih sembelihannya hadiyunya di luar waktunya. Baru sampai mereka sudah menyembelih, belum yaumun nahr. Padahal mereka menyembelihnya mestinya di yaumun nahr. Di tempatnya hatta ya bluga mahillah. Masya Allah. Innahu la yahillu wa la yanharu al-hadiya illa ila yawmin nahr. Barakallahu bikum. Artinya begini, kalau ada seorang melakukan haji dan dalam kondisi umrah kemudian dia dihalang, maka dia tidak boleh tahallul sampai yaumun nahr. Barakallahu fikum. Dan di yaumun nahr dia sembelih-sembelihannya. Wa juhada anna lil hadi mahallu zamanin wa mahallu makan. Karena hadiyu untuk haji ada tempatnya, ada pula waktunya. Fa idza ajaza an mahallil makan lam yaskhut anhu mahallu zaman litamakkunhi minal ityani bil wajibi fi mahallihi zamani. Kalau tidak mampu dia menyembelihnya di tempat yang telah ditentukan, maka tidak gugur keharusan dia menyembelihnya di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la hadzal qaul la yajuzu lahu tahallul qabla yaumin nahar. Atas pendapat ini, orang yang dihalangi untuk melakukan haji qiran atau ifrad, tidak boleh tahallul dia sampai yaumun nahar. Dikauli ta'ala, wala tahliku rusakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian cukur rambut kalian hatta yablughal hadyu mahillah, sampai sembelahan itu berada di tempatnya, yakni Makkah. Paham barakallahu fikum. Jadi ada sedikit perbedaan antara jamaah haji dan jamaah umroh yang terhalangi dari menunaikannya. Faslun, wa fi nahrihi sallallahu alaihi wasallam wa hillihi dalil ala anna al muhsar bil umrati yatahallal wa hadha qul jumhur. Wa fi nahrihi, dan ketika Rasulullah dihalangi di Hudaybiyah untuk menunaikan umrah padahal beliau sudah berihram, dan para sahabat, seluruh para sahabatnya 1500 orang kurang lebih berangkat dari Dzulhulaifah barakallahu bikum menuju Makkah, tidak ada peralatan tempur yang dibawa, dan yang paling banyak kendaraan-kendaraan atau hewan-hewan yang dibawa adalah hadyu, unta-unta dan yang lainnya yang sedianya untuk disembelih di sana. Subhanallah. Sehingga semua utusan orang-orang Quraisy yang melihat kondisi Rasulullah dan kondisi hadyunya, semua membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kaum, tidak pantas kalian untuk menghalangi mereka. Wallahi, mereka datang bukan untuk berperang. Wallahi, mereka datang untuk umrah semata. Apa jawaban tokoh-tokoh Quraisy? Ah, ente sudah tersihir anda. Ah, anda sudah terpengaruh. Anda ini. Ganti yang lain. Yang lainnya pun berkata yang seperti itu. Ganti yang lain sama juga. Semua membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka melihat sendiri. Barakallahu fiik, tidak dilihat oleh orang-orang Quraisy. Walhasil nanti setelah muncul Suhail barulah dibuat perjanjian. Intinya tahun itu Rasulullah tidak bisa umrah dengan para sahabatnya. Barakallahu fiikum. Wa fi nahri wa hillihi, dan ketika Rasulullah SAW di Hudaybiyah, beliau menyembelih sembelihannya dan beliau tahallul. Dalil ala annal muhsar bil umrati yatahallal, menunjukkan bahwa seorang yang berihram untuk umrah kemudian dihalangi, maka dia boleh tahallul. Wa hadha qaul jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama. Wa qad ruya an Malik rahimahullah annal mu'tamir la yatahallal, dan riwayatkan dari Imam Malik rahimahullah taala bahwa orang yang melakukan umrah tidak boleh tahallul, annahu la yakhaful faut, karena dia tidak khawatir kehilangan waktu. Wahada tab'udu wahada tab'udu sihhatuhu am Malik rahimahullah taala. Barakallahu bikum. Dan riwayat ini jauh untuk dikatakan ini dari Imam Malik rahimahullah taala, alaina ma nazarat fil Hudaybiyah, karena ayat ini sesungguhnya turun pada saat Hudaybiyah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu kulluhum muhrimina bi umrah. Nasnya sangat jelas. Yani Ibnu Qayyim meragukan bahwa pendapat ini dinisbahkan ragu kalau ini pendapat ini dinisbahkan kepada Imam Malik karena permasalahannya sangat jelas. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu kulluhum muhrimina bi umrah. Di Hudaybiyah Rasulullah dan para sahabatnya semuanya berihram untuk umrah. Wa halu kulluhum wa hadha mimma la yashku fihi ahadun min ahli al-ilm, dan semuanya tahallul, semuanya nabi dan seluruh para sahabat semuanya, dan ini adalah perkara yang tidak ada seorang pun ragu dari kalangan para ulama. Jadi ada riwayatan yang mengatakan pendapat Imam Malik, orang yang umrah ihram untuk umrah kemudian dihalangi dari melakukan umrah tidak boleh tahallul, yani yab'udu sihhatuhu an al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ini jauh untuk kita katakan itu pendapatnya al-Imam Malik, karena masalah ini sangat jelas bahwa Rasulullah dan para sahabatnya semuanya pada saat itu berihram untuk umrah dan semuanya tahallul setelah ditetapkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk menyempurnakan umrah. Barakallahu fikum. Faslun, wa fi dhabhi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah wa hiya min al-hill bil ittifaq, dalilun ala anna al-muhsara yanharu hadiyahu haythu uhsira min hillin aw haram. Wa hadha qul jumhur wa Ahmad wa Malik wa Syafi'i. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sembelihan beliau di Hudaybiyah, wa hiya minal hil, dan Hudaybiyah di luar tanah haram. Hudaybiyah termasuk tanah halal bil ittifaq, bukan tanah haram. Dan beliau sembelih di situ akhirnya. Dalilun ala annal muhsar, ini menunjukkan bahwa, ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang dihalangi untuk melakukan haji atau umrah, yanharu hadiyahu haitsu ufsira. Dia harus menyembelih sembelihannya dimanapun dia dihalangi, apakah di tanah halal atau di tanah haram. Wa hadza qaul jumhur wa Ahmad wa Malik wa Syafi'i. Ini pendapat jumhur ulama, termasuk antaranya Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumullah. Wa Ahmad rahimahullah ta'ala riwayat ukhra annahu laisa lahu nahrul hadiyhi illa bil haram. Dan ada riwayatan dari Imam Ahmad, riwayat yang lain, bahwa tidak boleh dia menyembelih sembelihannya, hadiyunya, kecuali di tanah haram. Fayab'athuhu ilal haram. Ya, dengan cara dia harus mengirimnya ke tanah haram. Wa yu'ati rajulan ala ayyan harahu fi waqtin yatahallalu fihi. Dan akhirnya dia menyepakati memerintahkan seorang untuk menyembelih sembelihannya itu di waktu dia tahallul padanya. Hadza yurwa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan pendapat ini juga diriwayatkan oleh al-Imam diriwayatkan dari al-Imam atau dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa jama'a minat tabi'in, dan sekelompok dari kalangan tabi'in. Wa huwa qawlu Abi Hanifah, dan ini pendapat Abu Hanifah. Wa hadza in sahha anhum fayambaghi hamluhu 'alal hasril khass. Hadza in sahha anhum. Ini barakallahu fiikum, pendapat ini bahwa sembelihan itu harus dibawa masuk ke mana? Ke tanah haram. Barakallahu fiikum. In sahha anhum, kalau benar-benar asar ini sahih dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, maka yang bagi harus diarahkan 'alal hasril khass, yakni atas pengepungan atau pelarangan secara khusus. Wa huwa ayyata arada zalimun li jama'atin aw li wahidin, wa ammal hasrul am fasunnatu thabitatu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadulu ala khilafihi. Barakallahu fikum. Hasrul khas, hasrul khas di sini artinya dihalangi orang-orang tertentu, tidak semuanya. Barakallahu fikum. Kalau dia dihalangi, dia termasuk yang dihalangi, yang lainnya boleh masuk, boleh melakukan, maka ya harus dia kirim sembelihannya ini masuk ke tanah haram untuk disembelih di dalam, jangan di luar. Barakallahu fikum. Wa huwa ayyata'arrada zalimun li jama'atin aw li wahidin. Yani ada seorang zalim yang menghalangi kelompok tertentu atau orang-orang tertentu dari menunaikan ibadah umrah. Nah, kondisi seperti ini dia harus mengirim hadiyunya masuk ke dalam tanah haram untuk disembelih di sana. Wa amma al-hasrul am, dan kalau ternyata al-hasrul am yakni pelarangan secara umum, fasunnatu sabita tuan Rasulullah tadulu ala khilafihi, maka sunnah sabita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih ini. Karena Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu hasrul am, tidak ada kaum muslimin kecuali Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu yang kurang lebih 1500. Barakallahu fikum. Tidak ada yang masuk ke dalam. Barakallahu fikum. Jadi aku ada mengatakan Utsman masuk. Khalas, Utsman masuk, tapi Utsman tidak apa? Tetap tidak melakukan umrah. Walaupun ditawarkan kepada beliau, wahai Utsman, silakan tawaf, silakan umrah sendiri. Kata Utsman, wallahi anda tidak akan pernah mau tawaf kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tawaf. Barakallahu fiik. Fasunnatu tsabita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala khilafihi wal Hudaybiyah min al-hilli biittifaqin nas. Sementara tanah Hudaybiyah, Hudaybiyah itu adalah nama tempat, ini bagian dari tanah halal sesuai dengan kesepakatan manusia. Waqala Syafi'i ba'dhuha min al-hilli wa ba'dhuha min al-haram. Syafi'i rahimahullah taala mengatakan Al-Hudaybiyah separuhnya masuk ke tanah halal, separuhnya masuk ke tanah haram. Qultu wa muraduhu anna atrafaha min al-haram wa illa fahiya min al-hilli bi ittifaqihim. wa muraduhu anna atrafaha minal haram. Maksudnya Imam Syafi'i ujungnya, ujung sebelah sana itu dari masuk ke tanah haram. Wa illa fahiya minal hilli bittifaqihi. Wa illa secara umum dari Hudaybiyah masuk ke tanah halal. Waqad ikhtalafa ashabu Ahmad rahimahullahu taala bil muhsar idza qaddara ala idza qaddara ala atrafil haram fa hal yazamu ayyan harafihi fihi wajhan lahum. Para pengikut Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang orang-orang yang dihalangi dari melakukan umrah idza qaddara ala atrafate idza qaddara ala atrafil haram taib hal yalzamu. Baik, kalau dia mampu untuk barakallahu bikum ujung tanah haram, barakallahu bikum, dia berada di luar tanah haram tapi sangat dekat dengan haram, hal yazamu ayyan harafihi, apakah wajib dia menyembelih sembelihannya di tanah haram? Fihi wajhani lahum, di sini ada dua pendapat. Wasayanahu la yalzamu, yang benar tidak ada keharusan. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam nahara hadiyahu fi mawdihi ma'a qudrati ala atrafil haram. Tidak ada keharusan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menyembelih di tempat itu juga, padahal beliau mampu untuk menyeretnya atau mengantarkannya atau memerintahkan para sahabat untuk menyembelihnya di bagian barakallahu fikum atrafil haram, di ujung tanah haram. Barakallahu fikum. وقد أخبر الله سبحانه سبحانه أن الحلي كان محبوسا عن بلوغ محله. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa haji sembelihan itu karena mahbusan an bulugi mahallihi. Baik. Yani terhalangi dari sampainya dia ke tempatnya. Wa nasabal hadiya bi wuqu'i fi'lil as-sadd 'alaihi. Ai sadduukum 'alal masjidil haram. Wa in kuntum man tadi wala tahi fa in usirtum famastaisara minal hadi, barakallahu bikum. Bi wuqu'i fi'l sadd 'alaihi, yani karena adanya barakallahu bikum apa namanya perbuatan penghalangan terhadap jamaah kaum muslimin untuk melakukan umrah. Ayat saddukum 'anil masjidil haram, yakni kalian dihalangi dari